نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahmatullah, pembahasan kita dari Al-Qawlul Mufid ala Kitab At-Tauhid masih pada bab fadlut tauhid wa ma yukaffar minad dunub, yaitu bab tentang keutamaan tauhid dan perkara yang bisa dihapus dari dosa-dosa dengan tauhid. Dan pembahasan kita masih membahas yaitu al-masail, ya. Masail yaitu masalah-masalah, masih membahas tentang masalah yang ke-14, dan ini sangat amat penting untuk kita pahami bersama, ya, yang terkait dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Dan demikian juga tidak beda dengan Nabi Isa alaihi salam dan juga dengan Nabi Adam alaihi salam, di mana kalau Nabi Adam tidak ada ayah, tidak ada ibu. Hawa tidak ada ibu. Nabi Isa tidak ada ayah. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada ayah dan ada ibu. Nah, di sini nanti pembahasannya barangkali beredar juga di masyarakat, boleh tidak kita mengatakan Sayyidina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lantas bagaimana yang harus disikapi oleh seorang muslim, ya, ketika menyikapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari ucapan, perbuatan dan juga i'tiqad hati, ya. Di sini penulis, ya, atau pensyarah mengatakan perkataan muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Ar-Rabi'atu Asyara ta'amulul jam'i baina kauni kulli min Isa, ya, baina kauni kullin min Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdai, ya, Allahi wa rasulaih. Yang ke-14 adalah, ya, ta'ammulu al-jam'i, hendaklah memperhatikan, ya, berkumpulnya antara kedudukan masing-masing dari Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Abdai, ya, Allahi, ya, abdayillahi wa rasulaih, sebagai dua hamba Allah dan dua rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, sebagai hamba, maka kita sikapi bagaimana sebagai hamba, sebagai rasul juga demikian kita sikapi sebagai rasul. Nah, di sini nanti kita akan tahu seperti kata-kata Sayyid, ya, yang mungkin sempat ada pandangan-pandangan yang membicarakan masalah itu, demikian juga dengan sujud, dengan inhina, dengan rukuk dan lain sebagainya, ya, atau dengan ucapan yang berlebihan, ya. Kemudian kata beliau di sini abdayi, ya, abdayillah, abdayi di sini mansubun ala annahu khabaru kauni, ya, bahwa di sini abdayillah adalah mansub dan dia sebagai khabarnya kaun, ya. Kaun ini adalah masdarnya kana, kana yakuna. Kalau kana, kana Allahu aliman. Allah isim kana, aliman khabar kana, mansub. Ya. Di sini abdaini sebenarnya karena sebagai mudhaf maka dihapus nunnya. Li anna kauna masdari kana, karena dia sebagai masdarnya kana. Wa ta'malu amalaha, sehingga beramal seperti amalnya kana. Isa wa Muhammadun ismun ismu kauni. Adapun Isa dan Muhammad isimnya kaun. Ini dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kita akan masuk, kenapa dalam bahasa Arab di sini perlu menjadi perhatian? Karena kedudukannya, ya, ketika berkumpulnya Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW itu memiliki kedudukan yang sama. Sebagai hamba dan sebagai rasul, sebagai hamba Allah dan sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ta'amul jam'i min wajahin. Adapun perhatian kita, ya, akan berkumpulnya dua hamba Allah dan Rasul Allah ini sini, min wajahin, dari dua sisi. Al-awwalu annahu jama'a li kullin minhuma bainal ubudiyyati war risalati, ya, bahwa, ya, atau annahu jam'un, boleh dibaca seperti itu, annahu jam'un, bahwa dia berkumpul pada masing-masing di antara keduanya, antara ubudiyah dan risalah, atau juga dibaca jama' juga boleh di sini, annahu jama', ya. Kalau jama' di sini kembali kepada apa, kepada perkataan, ya, muallif. Berkumpul apa di sini? Masing-masing di antara keduanya, antara ubudiyah dan risalah, hamba dan rasul. Ya, ini hamba dan rasul. Yang kedua, as-sani annahu jama'ah baina ar-rujulain fatabayyana anna Isa, ya, mithlu Muhammadin wa annahu 'abdun wa rasulun wa laysa rabban wa la ibnan lirabbi subhanahu. Wa qaulul muallif ta'ammulu li anna hadha yahtaju ila ta'ammulin. Ya, adapun sisi yang kedua, bahwa hal tersebut mengumpulkan dua orang laki-laki, maka telah jelas bahwa Nabi Isa sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia adalah hamba Allah dan rasulnya, bahwa Isa bukan rob, juga bukan anak bagi Allah SWT. Ini ingin jelaskan, ya. Nanti akan saya bawakan, ya, banyak hadis saya kumpulkan di sini. Ya, terkait dengan apa? Dengan kedudukan Nabi sebagai hamba dan rasul, ya. Sebagai hamba dan rasul. Kemudian kata beliau, adapun perkataan penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ta'ammul li'anna hadza yahtaju ila ta'ammulin, karena ini memerlukan dan membutuhkan ta'amul. Apa ta'amul itu? Perhatian. Apa ta'amul itu? Penelitian. Apa ta'amul itu? Yaitu melihat dengan seksama, agar kita tidak sampai salah antara al-ifrad wa tafrid, berlebihan dan meremehkan. Yang satu gak boleh sayyidina, contoh nih sehingga mutlak gak boleh semua. Yang satu boleh semua, ya, sehingga di dalam membaca tahiyat ada sayyidinanya. Nah, ini salah satu contoh, ya. Kemudian juga masalah sujud dan rukuk dan inhina, ini bagaimana kedudukannya, ya? Karena apa? Karena jelas dalam hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Nabi bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna isa abduhu wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum min, wal jannata haq wal naru haq, adkhalahu Allah al jannata ala ma kana min al amal. Rawahu al Bukhari wa Muslim. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan hambanya, hambanya dan rasulnya. Nah ini jadi kata kunci, hamba dan rasul. Sehingga kalau hamba, jangan berikan kepada beliau hak-hak ketuhanan. Kalau rasul, maka kita harus sikapi berikan hak sebagai rasul. Nah di sini ada yang berlebihan, ada yang meremehkan ketika menyikapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula disandingkan dengan Nabi Isa alaihi salam. Ya. Wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, ya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan di sini para jemaah sekalian, yaitu ya, pertama di dalam surat Al-Imran pada ayat 59, ya, Al-Imran ayat 59. Ayat ini menjelaskan tentang kesamaan antara Nabi Isa dengan Nabi Adam alaihi wassalam. Ini perlu untuk menjelaskan kita bahwa Nabi Isa sama. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Ya. Surat Al-Imran ayat 59. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah sama dengan permisalan Nabi Adam. Khalaqahu min turab. Allah Ta'ala menciptakan dia. Nah, di sini dhamir haknya kembali pada yang dekat, yaitu ke masali Adam, kepada Nabi Adam. Min turab, dari tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Allah mengatakan jadilah Adam, jadi. Termasuk juga Nabi Isa alaihissalam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, apa? Kun fayakun, sama. Kenapa kita bawakan ayat ini? Untuk menjadi perhatian kita bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak sebagaimana pengakuan dan keyakinan orang Nasoro. Maka tadi Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin beliau menjelaskan walaisa robban wala ibnan, bukan rob, bukan anak, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Masa Tuhan dari tanah? Min turab. Nah, di sini Allah Ta'ala menjelaskan sama dengan Adam, di mana aku Allah Ta'ala menciptakan Adam dari tanah. Dari tanah, ya. Sehingga disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya, bahwa ini merupakan kekuasaan Allah, di mana Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam tanpa ayah. Menciptakan menciptakan Nabi Isa tanpa ayah, sebagaimana juga Nabi Adam, ya. Yaqulu Ta'ala inna matala Isa indallah fi kudratillah Ta'ala haitsu khalaqahu min ghairi abin kama tali Adam, bahwa Allah menciptakan Nabi Isa seperti Nabi Adam tanpa ayah, ya. Fa inna Allah Ta'ala khalaqahu min ghairi abin wala ummin, sementara Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu, ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kun fayaku. Hawa istrinya tanpa ibu diciptakan, itu maksudnya Nabi Adam, ya. Nabi Muhammad ada ibu, ada ayah. Kita semua ada ibu, ada ayah, ya. Nah ini untuk menjelaskan betapa pentingnya bagi kita untuk mengetahui bagaimana kedudukan Nabi Isa, ya. Dan Nabi Isa diciptakan oleh Allah Ta'ala agar apa? Menjadi ayat kekuasaan Allah, tanda kekuasaan Allah bagi manusia. Surat Maryam ayat 21, ya. Walinaja'alahu ayatan linnas. Bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hubungannya di sini? Hubungannya adalah dengan hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Saya ini sayyidnya anak Adam, ya. Bisa dilihat dalam hadis yang dua lain dalam Tirmidzi, ya. Dalam Sahih Tirmidzi, di Sahih Al-Albani, pada nomor 3615, ya, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ya. Nabi bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr. Wa ma min nabiyyin yaumaidin Adam faman siwah illa tahta liwa'i wa ana awwalu man tansaqqu anhu al-ardu wala fakhr." Aku adalah sayyidnya anak Adam, berarti ya tetap ada hubungannya dengan Nabi Adam. Aku itu sayyidnya anak Adam. Apa sayyid itu ya? Makna kalau kita bahasa Indonesia tuan. Apa sayyid itu? Ya pemuka. Pemuka, ya. Nah, kemudian yang menjadi perhatian lagi kita, ya, itu juga dalam ilmu aja juga. Nomor 4308. Sama, ya. Ah, yang menjadi perhatian kita adalah dua hadis seakan bertentangan, ya. Yaitu yang tadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri, berikutnya hadis Abdullah Ibnu Syikhir. Ya, Abdullah Ibnu Syikhir yang diriwayatkan oleh Ibnu Daud. Saya sudah periksa di hadis tersebut di Sunan Abu Dawud nomor 4806. Yang berbunyi apa? Intolaktu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna anta sayyiduna. Faqala as-sayyid Allahu tabaraka wa ta'ala. Qulna wa afdaluna fadlan wa adabuna tulan. Faqala qulu bi qaulikum aw ba'di qaulikum wa la yastajriyannakum asy-syaitan. Rawahu akhraja Abu Dawud dan juga Nasa'i. Kata Abdullah bin Syikhir, ya, di sini ya, Abdullah seorang sahabi, ya, bukan tabi'in, ya, Abdullah bin Syikhir, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Aku berangkat bersama utusan Bani Amir, rombongan Bani Amir kepada Rasulullah SAW. Lalu kami mengatakan kepada beliau, anta sayyiduna, engkau sayyid kami. Ya. Lalu beliau bersabda, as-sayyid Allahu tabaraka wa ta'ala. As-sayyid adalah Allah Ta'ala. Nah, lalu kami berkata, engkau adalah paling utama dari kami, paling mulia. Apa kata Nabi? Qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum. Katakanlah dengan apa yang kalian ucapkan atau sebagian dari yang kalian ucapkan. Wala yastajriyannakum syaiton, tapi jangan sampai setan yastajriyannakum, yaitu menyesatkan kalian dengan ucapan-ucapan tersebut. Hadis riwayat, ya, Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah ibnu Asy-Syikhir, ya, hadis Abdullah Asy-Syikhir, Abdullah bin, ya, Abdullah ibnu Syikhir. Nah, bagaimana menjamak kedua hadis tersebut? Ya, yang pertama, maksud sayyid di sini, ya, adalah pemuka, pemuka kaum. Seperti Nabi ketika mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini pemuka kaum dari Bani Aus. Ketika Bani Quraidhah merelakan diri mereka untuk menjadikan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala sebagai hakim, ya, untuk menyelesaikan urusan mereka, maka Nabi mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Ais, bergegaslah kamu untuk menyambut sayyid kalian. Nah, berarti ini beliau mengatakan sayyid kalian, ya. Kemudian sahabat juga mengatakan anta sayyiduna, Nabi mengatakan Allah as-sayyid, as-sayyid Allah. Kemudian Nabi juga mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Nah, ini bagaimana menjamak semuanya ini, ya? Tentu para jemaah, yang pertama, sayyid untuk manusia itu, ya, jelas hadisnya Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Ya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kedua, ketika Nabi mengatakan kepada Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad, ya, bersa'ad bin Mu'ad. Itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, anna ahlah Quraidah lama nazalu ala hukmi Sa'din arsala ilaihi Nabi SAW faja'ala himarin akmar faqala Nabi SAW kumu ila sayyidikum aw ila khairikum faja'a hatta qa'ada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawi Abu Dawud nomor 5215. Bahwa Bani Quraidah ketika mereka merelakan kepada Sa'ad bin Mu'ad untuk menjadi hakim menghukumi atau menyelesaikan perkara mereka, maka diutuslah kepada Nabi kepadanya, ya, arsala ilaihin nabiyyu, diutus, ya, Nabi mendatangi kepada Mu'ad. Lalu faja'ala himarin akmar, datanglah siapa? Sa'ad bin Mu'ad, ya, di atas himar akmar. Akmar itu warna putih, ya, himar berwarna putih yang bagus. Kemudian Nabi bersabda, kumu ila sayyidikum, berdiri bergegas menuju kepada sayyid kalian. Nah, ini berarti Nabi juga mengatakan sayyid. Ya, oleh karena itu jangan heran kalau mengatakan sayyidina Umar, sayyidina Utsman. Paham sini, ya? Ini hadis sahih Abu Daud, antum boleh catat. Nah, jadi jangan ifrat, jangan tafrit. Ifrat itu berlebihan, tafrit meremehkan. Maka kita kalau tidak mau meremehkan berarti di sini, tinggal bagaimana mendudukkan kata-kata sayyid. Ada yang ulama menjelaskan ketika as-sayyid Allah, sayyid adalah Allah. Ya, itu Nabi ketika dikatakan anta sayyiduna min babit tawadhu. Tawadhu-nya beliau supaya tidak sampai, kan beliau mengatakan, ya, tadi yang sudah saya sampaikan hadisnya, katakanlah apa yang kalian katakan, tapi jangan sampai setan menjerumuskan kalian dengan kata-kata itu. Nah, ini harus jadi perhatian. Nabi tidak mau diberikan yang bukan haknya. Ya. Itu. Dalam pengertian, ya, tidak boleh hulu berlebihan dalam menyikapi Nabi. Adapun mengatakan, ya, Sayyidina Muhammad SAW boleh, ya boleh. Para ulama saya sering mendengarkan. Ya. Nah, ketika membaca solawat di solat, nah itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena itu ibadah. Ya, ibadah ini. Di luar itu tidak ada masalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Syekh Ali Hasan saya langsung dengar langsung dengan telinga saya di muhadharah pada waktu daurah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya boleh. Nah, oleh karena itu kalau kita berbicara, ya, di depan atau di hadapan orang-orang yang barangkali sangat tepat untuk itu, ya, ya kita tidak masalah membaca itu. Kalau perlu untuk menjaga tidak salah paham, boleh baca itu, ucapkan Sayyidina Muhammad, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ah, tapi kita juga lihat para sahabat, para ahli hadis ketika membawa hadis Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas, hadis Abi Hurairah, hadis Abu Bakar, enggak pakai Sayyidina juga. Paham di sini, ya? Berarti tidak ada masalah menyebut, ya. Adapun kata as-sayyid Allah, maka di sini, ya, yang harus diperhatikan kita ketika siapa tadi, Abdullah Ibnu Sikhir bersama Bani Amir, rombongan Bani Amir, ya, ketika mengatakan antah sayyiduna, Nabi menjawab as-sayyid Allah tabaraka wa ta'ala. Engkau ini sayyid kami. Apakah bertentangan? Tidak. Tidak bertentangan. Nabi juga mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Nah, di sini tadi saya bawakan ayat, ya, bahwa Nabi Adam dengan Nabi Isa sama. Kemudian Nabi Muhammad disejajarkan dalam hadis tersebut dengan Nabi Isa sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Dan Nabi Muhammad mengatakan ana sayyid waladi Adam. Aku adalah sayyidnya anak Adam. Anak Adam semuanya. Sayyidina Adam penghulu. Ya, ini para jemaah sekalian. Berarti kata-kata Sayyid itu juga keluar dari lisan beliau. Baik beliau mengaku sebagai Sayyid Uladi Adam, tapi ketika ada sahabat yang mengatakan anta sayyiduna, beliau mengatakan as-sayyid Allah tabaraka wa ta'ala. Kesannya seakan-akan apa? Beliau menolak. Tapi di sini sebagai sahib ya penting, silakan kamu mengatakan apa yang kamu katakan, silakan kata Nabi, tapi jangan sampai wala yastajriyannakum syaiton. Ya, istajra di sini yaitu apa? Jangan sampai kamu dijerumuskan oleh setan dengan kata-kata tersebut. Nah, untuk apa? Untuk sebagai saddan lidara'i di sini. Untuk jaga-jaga, jangan sampai hulu. Nah, karena dalam hadis ya, saya bawakan Sahih Bukhari. Hadisnya panjang tapi juga ada yang pendek ya. Yaitu hadis Bukhari nomor 6830 itu panjang. Adapun yang pendek juga saya catat di sini. Yang pendek nomor 3445 ya, yang berbunyi begini. Hadis Ibnu Abbas dari Umar Ibnu Khattab ya, kata Ibnu Hajar ini adalah riwayat sahabi an sahabi, kata Ibnu Hajar Fathul Bari, riwayat sahabat dari sahabat ya, dia kan tabiin sahabat. Ini sahabat kepada dari sahabat. Apa kata Ibnu Abbas? Bahwa aku mendengar ya, sami'tu Umar ya, Ibnu Abbas sami'a Umar radhiyallahu anhu yaqul 'alal mimbar. Ibnu Abbas mengatakan mendengar Umar ya khutbah di mimbar dengan mengatakan sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la tutruni kama atratatin nasara ya. La tutruni kama atrotin nasoro ibna Maryam, fa inna ma'an abduhu faqulu Abdullah wa rasuluh. Al-itro di sini apa? Al-hulu fil madhi. Itro itu adalah berlebihan dalam memuji. Apa kata Nabi? La tutruni kama atrotin nasoro al-masih ibna Maryam, ana abduhu faqulu Abdullah wa rasul. Jangan kalian perlakukan aku sebagaimana orang Nasoro memperlakukan. Atrot di sini yaitu memuji berlebihan ya, disebut oleh Ibnu Hajar ya Al-Asqalani, memuji berlebihan. Nah ini ya. Ini memuji berlebihan ya, yaitu al-ghulu fil madhi. Aku ini hamba Allah, maka katakanlah Abdullah wa rasuluh. Abdullah wa rasuluh ya. Nah, kemudian ketika menyikapi berlebihan kepada Nabi, lalu sebagian orang membawa hadis Mu'adz bin Jabal ketika mau sujud kepada Nabi ya. Nah ini ya, saya bawakan, saya kumpulkan hadiahnya tersebut. Yaitu hadis Abdullah bin Abi Aufa. Hadis Abdullah bin Abi Aufa, riwayat Ibnu Majah nomor 1853 ya. Saya sudah cek di Sahih Ibnu Majah dan di Sahih Al-Albani ya. Hadis dari Abdullah bin Abi Aufa, beliau berkata, lamma qadima Mu'adzun minasyam sajada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ma hadha ya Mu'adz? Qala, ataitu asyam fa wafaqtuhum yasjuduna li asaqifatihim wa batariqatihim fawadittu fi nafsi an naf'ala dalika bika. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala taf'alu fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha walladhi nafsu muhammadin bi yadi la tu'addi al mar'atu haqq rabbaha hatta tu'addi haqq zawjiha walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Rawahu Ibnu Majah dan Al Baihaqi, dan ini lafadznya Ibnu Majah. Yang artinya ketika Mu'ad, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau datang dari Syam, ya, dari Syam ke Madinah, beliau sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Mahada ya Mu'ad? Ini apa Mu'ad?" Kata Mu'ad, aku mendatangi Syam, lalu aku fawafaktuhum, wafaktum ya, wafakoh, yaitu kebetulan melihat mereka sujud kepada asakifatihim, ya, asakifah jamak dari yaitu ashkuf, ashkuf itu adalah rutbah diniyah lirijal kanisah, ya, fokol al-kisis, kedudukan keagamaan yang dimiliki oleh orang-orang gereja di atas pendeta, itu namanya yaitu ashkuf, ya, jamaknya adalah asakifah. Wa batariqatihim, batariqah jamak dari bitrik, mungkin kita dengar sering dengar bitrik, barangkali itu ya, enggak tahulah bitrik apa. Bitrik itu al-qa'id min quadrum, ya, al-qa'id, ya, min quadrum, yaitu panglima, ya, pemimpin bagi tentara-tentara Romawi. Jadi Mu'ad bin Jabal melihat orang-orang sujud kepada para pendeta ini dan juga kepada para petinggi Romawi. Kata beliau, lalu bermuatan, aku juga ingin melakukan itu kepada engkau ya Rasul, karena kau lebih berhak untuk diperlakukan seperti itu. Engkau adalah Rasulullah selesai, engkau mulia, maka aku ingin memuliakan orang yang Allah muliakan. Kalau mereka saja sujud kepada pembesar-pembesar mereka, maka engkau ya Rasul lebih pantas. Lima makna, ini makna dari ini, ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, jangan kalian lakukan itu. Sesungguhnya seandainya aku boleh menyuruh orang sujud kepada selain Allah, aku suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Demi jiwa, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang wanita menunaikan hak robnya sampai dia menunaikan hak suaminya. Seandainya suaminya minta dia dan dia berada di atas ala qatabin, ya, yaitu di atas pelana unta, maka dia tidak boleh melarangnya, yaitu wanita tersebut tidak boleh menolaknya. Ini coba perhatikan di sini, Nabi SAW beliau diperlakukan seperti itu oleh Mu'ad bin Jabal. Seperti itu, seperti para, ya, apa namanya, pembesar Romawi, orang-orang gereja. Nah, bagaimana kepada Nabi Isa? Makanya beliau juga mengatakan, la tutruni kama atratin nasoro al-masih ibn Maryam. Inni Abdullah, inni abduhu, fakulu Abdullah wa rasuluh. Rahul Bukhari. Jangan kalian perlakukan aku sebagaimana orang Nasoro memperlakukan Isa ibnu Maryam, ya, memperawan Isa ibnu Maryam. Aku adalah hamba Allah, ya. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya, ya. Begitu juga hadis yang kedua adalah Qais bin Sa'din, ya. Hadis Qais bin Sa'din radhiyallahu anhu, riwayat Abu Dawud nomor 2140. Beliau mengatakan, ataitul hirata faraaituhum yasjuduna limarzubanin lahum faqultu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaqqu an yasjudalahu. Ya, an yusjadalahu. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu inni ataitul hirata faraituhum yasjuduna limarzubanin lahum fa'anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaqqu an yusjadalaka faqala la taf'alu law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la'amartu al-mar'an nisa'a an yasjudna li azwajihinna lama ja'ala Allah lahum alaihinna min haqqin. Ya, riwayat Abu Dawud nomor 2120 dari Al-Hakim dan di Sahih Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud, yang artinya apa? Tadi hadis Abdullah bin Abi Aufa, ya, riwayat Ibnu Majah dan Abi Haki. Yang kedua hadis Qais bin Sa'din. Berarti ini ada syahidnya ini, ya, ada syahid. Karena berbeda rawi dari sahabat. Ya, apa kata beliau? Aku mendatangi Al-Hira. Al-Hira itu, ya, kota lama yang ada di Irak dekat dengan Kufah. Ketika aku mendatangi Al-Hira, aku melihat mereka sujud kepada Marzuban. Siapa Marzuban itu? Al-Marzuban Al-Faris Ash-Shuja Al-Muqaddam ala Al-Qaum, yaitu Al-Faris Ash-Shuja, penunggang kuda yang pemberani, sehingga dia selalu berada di depan, ya, dan dia diangkat oleh kaumnya. Ya, biasa, tokoh lah kalau sekarang kan, tokoh, ya, tokoh, idola dan tokoh. Nah, mereka itu setuju kepada Marzuban ini, ya, Marzuban. Nah, apa kata beliau? Rasulullah, aku katakan Rasulullah ini lebih berhak untuk disujudi, sujud pada beliau. Coba ini, ya, ini menunjukkan betapa besarnya takzim, penghormatan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Mu'ad bin Jabal, ya, sekarang yaitu siapa? Qais bin Sa'din. Dan dia mengatakan Rasulullah lebih berhak untuk itu. Fa anta Rasulullah, ya, ketika mengatakan Rasulullah SAW lebih berhak untuk disujuti. Apa kata beliau? Jangan lakukan itu. Seandainya aku menyuruh orang untuk sujud kepada orang lain, aku suruh para wanita untuk sujud pada suami mereka. Ya, karena Allah Ta'ala telah menjadikan hak atas mereka. Ya, hak para suami atas para istri. Ini para jemaah sekalian, ya, yang ketiga hadis Abi Hurairah, ya, hadis Abi Hurairah. Sama juga kurang lebih, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mau diperlakukan seperti itu. Namun yang jadi pertanyaan berikutnya, sujud yang bagaimana yang tidak boleh? Ya, lantas nanti barangkali dijawab dengan firman Allah di mana Nabi Yusuf ketika beliau menjadi pembesar di Mesir, jadi menteri, saudara-saudaranya pada sujud. Benar tidak? Nah, nanti juga rentetannya kepada sungkeman, kan begitu? Ya, rentetannya kepada sungkeman. Nah, ini, ya. Coba lihat dalam surat Yusuf ayat 99. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dukhulu Misra insyaallahu aminin, ya, wa rafa'a abawaihi ala al-arsy wa kharru lahu sujjada. Ayat 109 dan 100, ya, panjang sekali ayat ini. Ketika mereka masuk kepada Yusuf, maka kedua orang tuanya mendatanginya dan dia berkata, masuklah ke Mesir insyaallah aman. Lalu mengangkat kedua orang tuanya di singgasananya, lalu mereka orang tuanya dan juga saudaranya Yusuf kharru lahu sujjada, merendahkan diri, menundukkan diri dengan cara sujud. Nah ini, sujud. Kemudian ada yang mengatakan itu kan syariatnya orang dulu. Lantas bagaimana dengan perintah Allah kepada malaikat agar sujud kepada Nabi Adam? Wa itulna lil malaikati sujudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, dalam surah Al-Baqarah sangat terkenal sekali, ketika kami perintahkan malaikat agar sujud kepada Nabi Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis tidak mau sujud. Ya. Nah, karena sudah adzan, kita adzan dulu. Nanti kita akan bahas ya tentang masalah sujud ini. Silakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Nanti saya simpulkan insyaallah. Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Sebelum saya jelaskan tentang sujud, ya saya tambahkan satu hadis al-inhina, yaitu hadis Anas bin Malik ya, yang diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 2728. Hadisnya di hasan ya. Qala rajulun ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayan hani ya, ayan hani lahu. Qala la, qala ya, fa fayaltazimuhu wa yuqabbiluhu. Qala la, qala fayakhudhu biyadihi wa yusafihuhu. Qala na'am. Rawahu Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada seorang berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, ada seseorang dari kami yang berjumpa dengan saudaranya atau dengan sodiqohu, yaitu temannya. Ayan haniyalahu, bolehkah dia yanhaniya inhina? Inhina itu ya, kalau haik, haik itu kan sama punggungnya ya. Ini enggak, gini aja. Ya. Apa kata beliau? Walala, jangan, enggak boleh. Ya. Misalkan yaltazimuhu wa yuqabiluhu, merangkul dan menciumnya. Qolala, jangan. Jadi yaltazim itu yaitu apa ya? Apa namanya itu? Ya, merangkul, biasanya orang merangkulan, mencium. Jangan la. Menciumnya juga qolala. Qala, lalu orang itu mengatakan fayakhudhu biyadih wa yusafihu, pegang tangannya, salaman, jabatan tangan. Faqala, na'am, iya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2728. Bisa antum mesti cek ya. Nah, di sini inhina saja tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Nah, kalau tidak boleh, larangan, yang namanya larangan, hukum asalnya adalah apa? Ya, haram, tidak boleh. Nah, sekarang ini bagaimana dengan sujud, ruku? Nanti praktek kita ketika kita berjabatan tangan dengan orang tua, lebih-lebih pada masa sekarang itu sungkeman, ya, sampai-sampai ada seorang ibu-ibu ya, di video itu ngejek-ngejek Ustadz Yazid itu yang mengatakan tidak boleh sujud sungkeman. Wah, ini pelajaran apa ini? Ini mengajarkan kurang ajar. Nah, mari kita lihat ya. Tadi sudah saya sebutkan tiga hadis. Pertama, hadis Abdullah bin Abi Aufa, Mu'adz bin Jabal sujud pada Nabi. Yang kedua, hadis Qais bin Sa'ad, di mana dia sujud kepada Nabi. Itu ya, habis Abi Hurairah ya, juga demikian. Ada sahabat sujud kepada Nabi. Berarti ada tiga hadis ini. Ya. Hadis yaitu Abdullah bin Abi Aufa, Qais bin Sa'ad, hadis Abi Hurairah yang ditentang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana dengan perintah Allah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, dan juga Nabi Yusuf, saudara-saudaranya sujud kepadanya. Yang jelas di ayat tadi. Maka para ulama membahas ya, sujud itu ada beberapa bagian, yaitu sujud kepada selain Allah Ta'ala ya. Yang pertama adalah as-sujud, ada dua bagi, ada dua macam ya. Pertama adalah sujud ibadah. Yang kedua sujud, yaitu sujudu ibadatin. Yang kedua sujudu tahiyatin. Sujud ibadah ya. Yang kedua sujud tahiyah. Apa sujud tahiyah itu? Yaitu sujud dalam rangka menghormati ya. Nah, adapun yang pertama, coba kita perhatikan apa sih definisi ibadah itu. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan al-khudu' wa tadhallul, merendahkan diri dan menghinakan diri, itu ibadah. Dan biasanya ketika orang itu merendahkan dirinya di hadapan sesuatu, berarti dia mengagungkan. Dan tidak mungkin tidak ada tujuan. Tujuannya tidak lepas dari dua. Imma lijalbil maslahah au lidaf'i madarrah. Entah untuk meraih suatu kebaikan, kemaslahatan, atau menolak kemadharatan, minta jabatan supaya tidak digesek, digosok dan digasak. Ya, kemudian minta perempuan ya, karena jomblo sekian lama misalnya. Minta kekayaan, maka datanglah ke berbagai macam tempat. Apakah itu batu, apakah itu pohon besar, apakah itu kuburan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Berhala yang disembah, yang diibadahi, ya, yang diibadahi. Nabi bersabda seperti itu, ya Allah jangan engkau jadikan kuburanku wasan, wasan jamak, ya, atau bentuk jamaknya ausan, ya, dan wasan lebih umum daripada sonam. Kalau sonam patung dipahat, kalau wasan bisa kuburan apa saja, ya. Yang tujuannya untuk apa? Kalau yu'bad disembah itu, yu'bad ibadah, ibadah al-khudu' wa tadhallul, merendahkan diri, menghinakan diri, ya. Maka di sini dia punya tujuan pertama, apakah meraih maslahah atau menghindari dari madharat. Seperti orang-orang yang lewat di lembah-lembah, kata Ibnu Abbas dulu orang masa jahiliyah kalau lewat lembah-lembah itu pamitan sama yang jaga di situ. Ya, ketika menjelaskan ayat apa? Annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna rijalun annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dulu sebagian jin, jin apa manusia itu minta perlindungan kepada sebagian jin, ya, sebagian manusia, tambah sesat manusia tersebut. Itu pamitan. Ya. Ini karena kita bicara tauhid. Ya. Nah, cuman masalahnya sekarang ketika masalah sujud ini seperti apa yang masuk kepada syirik dan apa tidak masuk kepada syirik. Maka ada dua sujud. Pertama sujud ibadah. Sujud ibadah itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dia melakukan dengan apa? Khudu' wa tadhallul. Merendahkan diri, menyangkan diri. Ah, ini yang tidak boleh kecuali untuk Allah. Makanya kata Ibnu Taimiyah, ini saya ulang-ulang ya. Setiap kesempatan saya ulang-ulang karena tikrar, tikrarul ilm itu penting. Itu apa ibadah kata Ibnu Taimiyah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Kalau kita paham betul definisi ini, insyaallah kita benar tauhidnya menjauhi syirik dan benar sunnahnya menjauhi bid'ah. Coba untuk perhatikan, ya, definisi itu. Jami' mani', ya, definisi jami' mani'. Apa ibadah? Ya, al-ibadah ismun jami'un, satu nama yang mencakup, ismun jami' mencakup likulli ma yuhibbullahu wa yardah, segala sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah, ini perhatikan nih, ya. Segala sesuatu nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kita tahu dari mana bahwa itu dicintai dan diridhoi tidak lain dari Al-Quran dan As-Sunnah. Minal aqwal, dari ucapan dan perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Itu ibadah. Kalau itu dilakukan kepada Allah, itu namanya tauhid. Kalau dilakukan untuk selain Allah, namanya syirik. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Itu. Ketika ibadah itu dilakukan kepada Allah, tapi tidak sesuai dengan yang diridhai, alias tidak ada dalam Quran Sunnah, yaitu bid'ah. Kan begitu? Ini, ya. Nah, sekarang ibadah yang mana yang masuk pada syirik? Ibadah yang dilakukan dengan khudu' wa tadhallul, menghinakan diri, dan menghinakan diri itu adalah hati, dengan hati. Adapun fisik qorinah, nah, di sini nanti akan menjadi pembeda. Fisik itu qorinah. Apa qorinah? Indikator bahwa dia ini, ya, hatinya mengagungi, mengagungkan yang dia sujud tadi. Tapi kita tahu enggak isinya, isi hatinya orang? Ya tidak? Ya? Nah, kalau dia tidak tahu, ya kita tidak boleh menghukumi bahwa dia sujud ibadah. Sujud ibadah. Ya. Nah, ini para jemaah rahmat Allah. Sekarang apakah kita mengatakan kepada Mu'ad, sujud pada Nabi, sujud ibadah? Bukan, maksud pada yang kedua, sujud tahiyyah, Sehingga tasyrif, tasyrifiyah, tasyrifah, yaitu menghormati. Nah, cuma masalahnya apa? Nabi melarang. Nah, larangan tersebut ya berarti apa? Tidak masuk kepada sujud ibadah, sujud tahiyah. Makanya orang-orang akan membantah. Enggak kok, saya sungkeman sama orang tua, tidak nyembah. Benar tidak? Antum syirik. Nah, itu kita hati-hati itu maksud saya. Paham? Ya, sungkeman syirik misalkan. Nah, itu hati-hati. Ya. Karena Mu'adz bin Jabal mau sujud kepada Nabi. Qais bin Sa'd mau sujud kepada Nabi. La taf'alu, jangan. Jangan lakukan itu. Nah, ini ya. Ini para jemaah. Nah, yang kedua namanya sujud tahiyyah. Kalau sujud ibadah jelas itu syirik akbar, syirik besar. Ya, ini sujud ibadah. Seperti kita sujud kepada Allah Ta'ala, sujud ibadah. Kalau orang sujud kepada batu, nah sekarang apa? Kok menghormati batu? Kan ini logikanya di mana? Pohon itu. Ah, cuman kita untuk mengatakan itu syirik kembali kepada keyakinan yang diucapkan dari lisannya. Ya. Tapi kalau masuk kepada yang kedua, yaitu sujud tahiyyah, sujudu tahiyyatin, maka itu tidak masuk ke dalam syirik akbar. Masuk berapa? Masuk dosa. Ya. Masuk kepada dosa besar. Dulu baru kita bicara ini. Syar'uman qablana hal huwa syar'un lana? Apakah syariat orang sebelum kita syariat kita? Ya, tadi dalam surat Yusuf ayat 100, surah Al-Baqarah ya, ayat berapa itu? Ayat kepada malaikat sujud li Adam. Ini semua sujud, Allah Ta'ala pernah sujud. Tapi itu sujud apa? Sujud untuk menghormati. Ya. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan as-sujud ala darbain, sujudu ibadatin wa mahdatin wa sujudu tasyrifin, fa ammal awwal fala yakunu illa lillah. Ya, sujud ada dua, ibadah dan sujud penghormatan. Adapun sujud ibadah tidak boleh kecuali untuk Allah. Adapun sujud tasyrif, sujud tahiyatin, sujud menghormati, di sini ulama ijma, ya, sujud kepada selain Allah itu hukumnya haram. Nah, hukumnya haram. Berarti dua-dua sujud hukumnya haram. Cuman yang satu syirik, yang satu masuk ke dalam dosa besar. Ya, tetap hasilnya, natijahnya sama-sama tidak boleh. Cuman tidak boleh serta-merta kamu musyrik. Ya betul. Karena kalau sudah musyrik itu keluar dari Islam. Antum baca Nawaqidul Islam. Di antara yang membatalkan keislaman apa? Yang membatalkan keislaman yaitu asyirku, kesyirikan. Ya, pembatal keislaman. Ya, min Nawaqidul Islam asyirku. Ini para ikhwan sekalian. Sehingga kita tidak boleh serta-merta untuk mengatakan bahwa itu syirik. Kalau haram, ini ijma para ulama. Ya, kita boleh bawa tadi hadis yang pertama Abdullah Ibnu Abi Aufa ketika Mu'adz bin Jabal melihat orang-orang bersujud kepada para pendeta, para pembesarnya. Begitu juga hadis Qais bin Sa'd, ya, di Irak orang-orang itu sujud kepada yaitu Marzuban, ya, kepada yaitu ya Marzuban. Marzuban itu penunggang kuda pemberani, ya, menjadi pemuka kaumnya. Ini ikhwan. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, tadi sudah saya sampaikan ulama ijma, ini perkataan Ibnu Taimiyah, ya, bahwa sujud kepada selain Allah hukumnya adalah haram. Nah haramnya yang satu syirik, yang satu dosa besar. Kalau dia sujud ibadah itu syirik, kalau sujud tahiyah dosa besar. Ya kalau begitu sungkeman juga tidak boleh, karena itu bentuk sujud. Jangan sampai sungkeman, inhina, Nabi Muhammad hala, jangan. Ya inhina, ini saya bacakan lagi. Qala rajulun ya Rasulullah, ar-rajul minna yalqahu aw sadiqahu ayan haniya lahu, qala la, qala fa yaltazimuhu wa yuqabbiluhu, qala la, qala fa yakhudhu bi yadi wa yusafihu, qala na'am. Hadis Anas bin Malik riwayat Tirmizi. Ya Rasul, seorang dari kami berjumpa dengan saudaranya atau dengan kerabatnya, dengan temannya, apakah boleh inhina? Tidak boleh. Boleh dia memeluk dan mencium? Tidak boleh. Ah, tapi riwayat yang lain, Rasulullah juga pernah memeluk. Ah, itu disebutkan ulama apa? Kalau dari safar boleh. Ya, kalau dari safar boleh. Ya. Tapi kalau bukan dari safar tidak boleh. Setiap ketemu selalu pelukan, setiap ketemu selalu pelukan. Ya, kalau orang Oman apa Qatar ya. Ya. Bahkan karena hidungnya panjang itu hidungnya ditempel dengan hidungnya. Ya, karena hidungnya ya panjang-panjang sehingga ada jarak. Kalau kita nempel hidung kena mulut. Ya, tempel hidungnya. Apa ini? Nah, ini tidak boleh seperti itu. Kalau di safar boleh kita rangkulan. Ya, itu pernah saya bahas dulu di ensiklopedia dilarangan, ya. Nah, sekarang inhina aja begini tidak boleh. Bagaimana ruku apalagi sujud? Nah, sungkeman itu lebih ke ruku atau ke sujud? Sungkeman itu. Kalau sungkeman lebih ke sujud apa ruku? Atau dulu pas manten belum ngaji sempat barangkali. Ruku apa sujud? Antara ruku dan sujud ya. Antara ruku dan sujud. Ya, antara ruku dan sujud ya. Dan ini Nabi melarangnya. Makanya disebut oleh Ibnu Taimiyah bahwa ulama ijma sujud kepada selain Allah itu haram. Ya. Dan beliau juga berkata ya bahwa fa inna nusus sunnah wa ijma'ul ummah tuharrim as-sujud li ghairillah fi syari'atina tahiyatan aw ibadatan. Karena hayati atau karena hihi limad bin Jabal an yasjuda lama qadima minasyam wa sajada lahu sujuda tahiyatin. Nas-nas sunnah dan ijma' para ulama mengharapkan sujud kepada selain Allah dalam syariat kita. Apakah itu sujud tahiyah menghormati atau sujud ibadah seperti larangan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal dan juga kepada siapa tadi? Qais bin Sa'din radhiyallahu ta'ala anhuma. Jelas bagi kita para jemaah insyaallah ya. Baiklah, ini masih belum selesai ya. Tapi waktunya sudah agak larut ya. Antum juga ada keperluan. Ketika kita membahas seperti ini, saya bawakan beberapa hadis yang terkait ya. Tentu antum jangan Ustaz terlalu panjang, benar-benar tidak begitu ya. Karena ini justru di lapangan ada problem kata Sayyid ya. Ada Ustaz Salafi yang ngomong enggak boleh kata Sayyid secara mutlak. Enggak boleh, enggak benar. Ya, ada juga yang boleh secara mutlak sampai dalam doa tahiyat baca sayyid Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan tahiyat itu ibadah, sementara ibadah tidak boleh ya. Cukup bagi kita hadis Al-Barr bin Azib ketika diajari doa tidur beliau membaca beliau diajari amantu bi kitabika allati anzalta wa bi nabiyyika allati arsalta. Ketika diajari itu beliau mengubah wabi rasulika alladzi arsalta, yang tadi kata Nabi diubah jadi rasul, Nabi jangan. Ya, kata Ibnu Hajar Asqalani apa? Bahwa zikir itu sifatnya tauqifiyah, al-adzkar tauqifiyah. Ya, apalagi ini dalam salat. Sallu kama raaitumuni sholli. Dan Nabi sudah mengajarkan bacaan salawat dalam salat seperti apa. Kalau di luar salat silahkan. Ya. Ya, ini berarti apa? Kita tengah-tengah. Juga sampai saya sampaikan dalilnya. Ana sayyidu waladi Adam. Dan saya pernah dengar langsung Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ketika dalam daurah muhadharah, ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad begitu. Ya. Dan beliau disebutkan Sayyidina Umar pernah juga begitu. Ya. Sehingga apa? Kita jangan sampai di sini memang perlunya al-ilmu qablal qawli wal amal. Sehingga kita tidak boleh ifrat dan juga tidak tafrid. Berlebihan dan juga tidak meremehkan. Ini itu kata Sayyid tadi. Termasuk juga tadi sujud. Ya, jangan langsung bilang syirik, tapi semua ijma sujud pada Allah haram. Nah, haram ada yang syirik, haram ada yang dosa besar. Orang kalau dituduh syirik, musyrik, sensitif sekali. Ya. Nah, tapi tetap saja tidak boleh sujud. Nah, masalahnya sekarang sungkeman, ini adat, ini menghormati. Ya, ternyata betul menghormati memang. Kami bukan sujud untuk ibadah, kami menghormati. Sudah kita jawab ya tadi dalil-dalil yang ada ya. Ya, baiklah para jemaah sekalian, sampai di sini dulu. Tolong sabar. Insyaallah kita akan lanjutkan dalil-dalil yang ada ya. Nanti kalau terlalu cepat tolong antum langsung angkat tangan. Tetap pelan-pelan saja. Nah, paling tidak antum tulis hadis siapa, riwayat siapa, nomor berapa. Itu bisa dirujuk. Kemudian kalau bisa dengan firman makna silakan, apalagi bisa menukil hadis yang saya bacakan, masya Allah ya. Kalau memang mau mengulang bisa ada rekaman, bisa minta sama panitia nanti. Kenapa? Karena memang persoalan ini kita harus punya apa ya, bekal supaya tidak mudah dalam menjustifikasi sesuatu. Ya, nah, paling tidak sebagai tameng bagi kita bahwa kita punya dalilnya. Demikian Allahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ya dengan senang hati bisa kita tutup. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada? Iya. Iya. Iya, dia dalam tentu tidak dalam rangka ibadah. Tapi bentuk fisiknya itu tadi saya sebutkan. Yang sujud dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal dilarang. Mau dilakukan oleh Qais bin Sa'ad dilarang sama Nabi. La taf'alu, jangan kamu lakukan itu. Kemudian ada seorang tanya, boleh ayan haniya lahu inhina? Inhina itu begini. Ya, inhina itu begini. Bukan dengan badan, dengan kepala. Itu inhina. Ya, menundukkan kepalanya. Itu tidak boleh. Nah, sekarang kita ajarkan anak-anak kalau saliman sama orang tua, ya, entah orang tuanya langsung begini ke anaknya atau anak itu narik tangan orang tua. Ya, itu. Jadi kita selama tarik tangan orang tua, cium kening boleh. Daripada sungkeman, sungkeman tangan kirinya masuk kantong orang tua ngambil duitnya. Ya, sungkeman tapi sapi orang tuanya dijual. Sungkeman tanah dijual. Mau menghormati ya, yang tidak benar. Ya, bisa dengan cara apa? Anak ketika salaman itu langsung ciumin. Boleh enggak masalah cium tangan? Boleh. Sahabat pernah cium tangan Nabi. Boleh. Ya. Itu boleh. Nah, kemudian anak-anak ketika mau cium gini ini jangan dudukan. Kita cuma ambil tangan orang tua. Ya. Dan itu bisa. Itu bisa. Lah Ustaz, bagaimana kalau apa orang tuanya postur badannya sama anaknya, anak lebih tinggi, Bisa, bisa ambil, bisa. Coba deh. Bisa. Kalau memang enggak bisa, duduk, anaknya duduk. Orang enggak berdiri. Intinya tidak inhina. Ya, sebab apa? Larangan, masuk larangan. Nah, larangan hukum asalnya adalah haram. Dan tadi Ibnu Taimiyah mengatakan nas dan ijma ulama sujud kepada selain Allah adalah haram. Ya. Nah, termasuk juga rukuk di sini. Lalu rukuk bagaimana? Kan bukan sujud. Ya. Itu semua bentuk-bentuk fisik yang mengarah kepada apa? Mengarah kepada penghinaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dohir hadisnya haram, karena nasnya apa? Lam nahi, an nahyu yufidun tahrim. Ya, selama tidak ada korina, ya, tidak ada korina. Ya. Kemudian yang kedua, seandainya tidak ada nas yang melarang, terkadang para ulama ketika hal itu menyebabkan kepada kesyirikan, ya, bisa dijadikan haram saddan lidari'ah. Tapi di sini nas, sudah ada nas. Jadi bukan saddan lidari'ah semata. Sebab kalau saddan lidari'ah dikatakan itu bukan dalil. Contoh nih HP ini. Hukum HP ini apa? Hukum HP coba apa? Ya? Apa? Mau boleh saja. Tapi pondok, berapa pondok hampir semua tidak boleh bawa HP, betul? Kalau tidak boleh, maknanya apa? Ya haram. Duh, Ustaz, jangan bikin hukum. Mana dalilnya bawa HP adalah haram? Kan gitu. Ya, itu saddan lid dari ah. Saddan itu ini nih. Ya, dari atau ini, dhira. Ya, ini sudah benar nih. Ya, sudah saddan nih, sudah menutupi dirok saya. Sebab kalau ada di sini, saya begini bisa tumpah. Ini namanya saddan lidari'ah. Supaya tidak jatuh, supaya tidak terjatuh pada yang haram, supaya anak-anak tidak melihat gambar-gambar yang enggak benar misalkan. Supaya anak-anak tidak membuang waktunya, maka HP tidak boleh. Tidak boleh. Bahasanya apa? Ya haram. Dalilnya mana? Itu saddan lidari'ah. Nah, sujud ini ya bukan semata saddan lidari'ah, tapi sudah ada nas. Nas dari hadis. Nas Quran tadi, ya, itu syariatnya orang dulu dalam menghormati seperti itu. Ya. Nah, ada kaidah hal syar'un man qablana syar'un lana, apakah syariat orang sebelum kita syariat kita? Maka dijawab oleh para ulama, kalau sesuai dengan syariat kita, kalau tidak sesuai berarti tidak. Berarti menghormati dengan cara sujud, ya, yang dilakukan oleh saudaranya Nabi Yusuf, yang dilakukan oleh para malaikat, itu namanya sujud menghormati. Dan di syariat kita tidak dibenarkan. Sementara syariat itu bisa berubah. Paham di sini? Syariat bisa berubah. Terserah kehendak Allah Ta'ala. Syariat Nabi Isa dengan kita tidak sama. Dan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian syariat Nabi Musa tidak sama. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran, ya, dan sunnah kedudukannya juga sama dengan Quran dalam masalah hukum, sehingga tidak dipertentangkan sunnah dengan Quran. Loh, Quran boleh kok sujud, dan itu tidak mungkin sujud ibadah, tidak mungkin. Nabi Yusuf Nabi, tidak mungkin beliau rela untuk diibadah, ya, bisa dengan akal begitu. Atau tidak mungkin, ya, Allah Ta'ala nyuruh sujud kepada siapa namanya? Malaikat kepada Nabi Adam, sujud ibadah, tidak mungkin. Ya memang iya, bukan ibadah, penghormatan. Ya kalau gitu, ini orang tua saya kok menghormati. Itu syariat dulu. Syariat kita tidak bisa. Tadi hadisnya sudah kita dengarkan bersama. Ya, demikian. Jadi apa tadi, mencium tangan orang tua boleh, anak-anak kepada guru juga boleh. Ya, boleh. Ya, tapi ajarkan anak-anak untuk tidak inhina, apalagi sampai rukuk, apalagi sampai sujud. Karena hadis nas inhina tadi sudah kita dengarkan bersama, nas sujud juga kita dengar bersama. Nah, rukuk memang tidak belum saya dapat yang rukuk ya. Ya kalau inhina saja tidak boleh, apalagi rukuk. Inhina itu kepala, rukuk badan, ya sujud semuanya. Ya kalau mau dijawab apa, rukuk sama sujud bagian dari sholat, bukan karena bagian ya. Dan Allah berfirman, warka'u ma'ar roki'in, rukulah bersama orang-orang yang rukuk. Apakah rukuk saja sholat? Ya, ya maksudnya sholat bersama orang-orang yang sholat berjamaah, bukan hanya rukuk saja. Karena as-sholat la tatajazza, tidak terpisah-pisah. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari jemaah? Cukup sampai di sini? Ya? Ada lagi? Iya, iya, silakan. Kalau pertanyaan silakan. Ya. Terakhir. Dari mana? Tolong sebut nama dan kalau ada alamat. Ya? Iya, iya, iya. Amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada Sa'ad bin Mu'adz, seorang tokoh dari suku Aus ya, dengan apa? Dengan sayyid ya, dengan sayyid. Saya bacakan hadis itu. Ya. Saya bacakan hadis itu ya. Yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri, anna ahla Quraidho lamma nazalu ala hukmi Sa'din arsala ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faja'a ala himarin akmar faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qumu ila sayyidikum au ila khairikum faja'a hatta qa'ada ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Dawud nomor 5215. Bahwa orang-orang Quraidoh ketika mereka sepakat untuk berhukum kepada Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Mu'adz di sini, maka Nabi mengutus ya kepadanya, yaitu kepada Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz, lalu datang dengan mengendarai himar akmar, himarin akmar ya, disebut oleh ulama himar akmar itu adalah unta putih, warnanya putih ya. Lalu Nabi bersabda ketika datang ya Sa'ad bin Mu'adz, maka orang-orang yang tadi menunggu tuh dikatakan Nabi, kumu ila sayyidikum, kumu ila sayyidikum. Nah di sini juga kumu juga berdiri ya, pernah dulu saya bahas masalah berdirinya ya, kapan boleh kapan tidak boleh dulu. Nah sekarang kita bahas sayyidnya, kumu ila sayyidikum. Nah ini Nabi mengatakan kepada kaumnya ya dengan ucapan sambutlah, berdilah, bergegas berdiri, sambut itu siapa? Sayyid kalian. Nah, berarti apa ya, boleh ya. Dan saya dengar para ulama juga menyebut begitu, yang saya masih ingat jelas yaitu ya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah taala ya, saya dengar jelas di muhadharah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, juga sayyidina Umar sebut ya itu. Demikian ya, nunjukkan bahwa itu boleh, tidak ada masalah, boleh ya. Dan itu bukan dalam rangka menyamakan, karena sayyid itu artinya adalah ya tuan ya, tuan fulan ya. Pak dokter bilang antum tuan fulan ya, dan seterusnya ya. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan tadi bisa dipahami ya, karena mengaji itu para ikhwan ya memang seyogyanya seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan Alkitab, itu mencatat, itu hadis sahih. Kemudian Imam Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-ilmu qas-sayd wa qayduhu al-kitabah, ilmu seperti binatang liar, binatang sayd, buruan, karena buruan itu liar. Oleh karena itu wa qayduhu, untuk mengikat ilmu itu dengan Alkitab, dengan mencatat. Nah sekarang sudah ada rekaman ya, mungkin nanti juga pakai HP, kalau saya boleh, gak ada masalah. Kalau ada salah, saya gak apa-apa ditegur. Nah, sebagian itu, sebagian da'i tidak boleh, harus dengan izin. Ya, gak masalah. Salah, saya, oh salah Ustaz nanti. Ya, saya harus, gak ada masalah. Ditunjukin kesalahan, seneng. Gitu ya. Nah, maksudnya ya, kalau misalkan susah untuk mencatat, barangkali bisa pinjam rekaman. Karena tadi hadis-hadis sangat penting untuk menjadi pemahaman bagi kita, sehingga kita tidak salah dalam menilai sesuatu ya. Tadi sayyid, kemudian sungkeman, salaman, ciuman tangan, cium tangan, ini kan semua praktek-praktek yang ada di kita ya. Nah, jadi di sini ada ibadah, ada penghormatan ya, nanti ujung-ujungnya hormat bendera kan gitu. Ya itu ya, penghormatan selama tidak dalam rangka menundukkan kepala ya. Itu kalau yang berdiri sudah saya bahas pada waktu yang lalu, berdiri ada pemuka atau apa. Nabi pernah berdiri, anaknya datang pernah beliau berdiri ya. Nah para masyayikh, ketika kita datang, sekelas kita datang ya, masyayikh berdiri salaman. Ya. Nah, sementara saya lihat beberapa orang ikhwan, ada seorang ustaz yang sudah sepuh, sudah umur tua, lebih dulu dakwah, dia datang. Gimana Ustaz, kabar? Sehat. Ya. Nah itu sudah kita bahas dulu. Ya, sudah kita bahas dulu. Ya. Silakan dibuka lagi barangkali. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah, saya siap untuk diberikan masukan, dikritik, diluruskan ya. Silakan dengan senang hati. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.